السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. Alhamdulillah, kita akan mempelajari satu bab yang sebenarnya ini lebih kepada masalah teknis perhitungan matematika dalam pembagian warisan yang tidak genap. Tidak genap dalam arti masih ada sisa atau ada yang kurang. Karena pembahasan kita sebelumnya, warisan ketika dibagi habis. Terutama ketika ada asobah. Saat ada asobah, maka habis dibagi sehingga tidak ada yang tersisa atau tidak ada yang kurang. Selanjutnya, bagaimana jika ada yang sisa dan ada yang kurang? Untuk menyelesaikan kondisi ada yang sisa dan yang kurang pada saat pembagian warisan, para ulama membuat penyelesaian yang disebut dengan aul dan rad. Kami paparkan di bab ke-29 di halaman 224. Kita kasih mukaddimah terlebih dahulu. Perhitungan warisan itu melibatkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan fikih teori. Pendekatan ini menjelaskan jatah masing-masing ahli waris sesuai kondisinya. Misalnya suami dapat 1/4 karena mayit punya anak, atau ibu dapat 1/6 karena mayit punya anak, dan seterusnya. Dan hanya sampai di situ keterangan yang disebutkan dalam dalil Al-Quran maupun hadis. Contoh yang lain misalnya, saudari menjadi asobah bil ghair ketika ada saudara laki dan tidak ada usul maupun furu' laki-laki. Kemudian cucu perempuan dari anak lelaki, yaitu bintul ibn, mendapatkan 1/6 ketika dia dibersamai oleh anak perempuan sebagai takmilah sulusain, sebagai penggenap, sehingga jadi 2/3. Dan pendekatan ini Anda bisa simak di tabel yang dulu sudah pernah kita bahas. Dan itu insya Allah cukup lengkap, mencakup semua ahli waris yang jumlahnya ada 15 laki-laki dan 10 perempuan. Baik. Kemudian yang kedua adalah pendekatan matematika, pendekatan ilmu hisab. Pendekatan matematis bertujuan untuk membagi waris secara detail sampai tuntas, sehingga bisa didapatkan angka terakhir untuk masing-masing ahli waris. Seperti mencari aslul mas'alah yang merupakan angka pembagi harta warisan. Kenapa sih harus ada aslul mas'alah? Misalnya, warisan dalam bentuk objek yang utuh, sebuah rumah atau properti yang lainnya. Ahli warisnya ada sekian orang. Kemudian misalnya dibagi, istri dapat 1/8, anak dapat sisa. Kata sisa, di sini masih belum jelas. Sisa itu seperberapa dia? Oh, sisa ini adalah 1/1. Ada sekian anak. Maka perlu dicari sampai angka terakhir yang disebut dengan aslul mas'alah, sehingga nanti bisa diseragamkan. Kalau sudah diseragamkan, satu objek rumah ini, misalnya dibagi 8. Lalu istri dapat 1 bagian. Anak laki-laki dapat misalnya 4 bagian. Anak perempuan masing-masing dapat 2 bagian. Cara seperti itulah yang disebut dengan pencarian aslul mas'alah. Sehingga setelah dilakukan ini, maka diketahui nilai terakhir, bahkan sampai persentase ya, dari masing-masing jatah ahli waris. Termasuk juga menyelesaikan perhitungan warisan yang hasilnya tidak genap, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. penyesuaian, proses penyesuaian ini dibahas dalam ilmu waris di bab aul dan rod. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang aul. Pengertian aul. Aul secara bahasa berasal dari kata ala, ya'ulu, yang artinya bertambah atau naik. Sementara pengertian aul secara istilah ilmu waris adalah kurangnya jatah warisan, sehingga ada ahli waris yang tidak kebagian. Dan menurut riwayat yang saya dapatkan, bahwa orang yang pertama kali menetapkan aul adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian menjadi ijma. Ada di buku Mabahith fi Ilmi al-Mawarith. Bukunya saya hanya punya fotokopian di halaman 101. Nah. Di sini dinyatakan wa awwalu man qada fil auli huwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, summa kana al ijma'u ala dhalika. Orang yang pertama kali menetapkan aul adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian menjadi ijma. Tayyib. Dan nanti kita akan langsung latihan ya. Karena praktek seperti ini sekali lagi tadi lebih melibatkan kepada perhitungan matematis, sehingga bukan untuk diteorikan, tapi langsung kita praktek. Nanti kita akan lebih mudah untuk memahami. Baik. Saya kasih contoh kasus ya. Cara perhitungan aul. Si A meninggal, ahli warisnya suami dan seorang saudara perempuan dan ibu. Si A meninggal, ahli warisnya suami, seorang saudara perempuan, dan ibu. Baik, coba sekarang kita hitung ya. Si A meninggal, ahli warisnya suami, kemudian seorang saudara perempuan. Di sini berarti ya. Ukhtun syaqiqah, satu. Kemudian ibu. Ibu. Baik. Kelihatan ini? Kelihatan, alhamdulillah. Sudah? Kalau kita berikan jatah masing-masing, berarti suami A tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Ukhtun syaqiqah yang merupakan sendirian juga dapat setengah. Ibu dapat berapa? Ibu ada dua kemungkinan, 1/6 atau 1/3. 1/6 jika mayit punya anak. Nah, di sini mayit tidak punya anak. Dan mayit punya saudara lebih dari satu. Nah, sementara di sini saudaranya cuma satu. Berarti di sini ibu dapat 1/3. Angka-angka ini Anda bisa lihat di tabel yang kita sediakan di bab 23 di buku. Sudah? Nah, kalau kita perhatikan, di sini jatah warisan kurang. Suami setengah, ukhtun syaqiqah setengah, ibu 1/3. Berarti kan habis ya. Jadi, suami setengah, ukhtun syaqiqah, ya, tambah ukhtun syaqiqah setengah. Ini saja sudah satu. Setengah, setengah. Berarti habis. Tapi masih ada jatah ibu, yaitu 1/3. Nah, gimana penyelesaiannya? Padahal ibu juga harus dikasih. Nggak mungkin suami kasih setengah, ukhtun syaqiqah dikasih setengah, ibu nggak dikasih. Nggak mungkin ya. Semuanya harus dikasih. Baik. Cara perhitungan aul berarti nanti jatah warisan masing-masing harus dikurangi. Karena jatah warisan masing-masing harus berkurang, maka nanti penyebut dia akan menjadi lebih besar. Penyebut dia akan menjadi lebih besar. Baik, cara menentukannya gimana? Anda samakan penyebut dulu sesuai dengan tahapan yang tadi kita sampaikan. 2, 2, 3, berarti angka berapa yang kira-kira seragam angka 6? Baik, 6 bagi 2 kali 1, 3. Ini juga sama, 6 bagi 2 kali 1, 3. 6 bagi 3 kali 1, 2. Berarti totalnya berapa? 6, 8. 8 bagi 6. Sudah? Selanjutnya, angka 8 ini kita jadikan sebagai penyebut pengganti 6. Angka 8 kita jadikan sebagai penyebut pengganti 6. Jadinya gimana? Kita hitung. Jadinya adalah 3 plus 3 plus 2 dibagi 8. Selanjutnya Anda pisahkan. Anda pisahkan. 3 per 8 plus 3 per 8 plus 2 per 8. Sudah? Setelah dipisahkan, berarti kemudian bisa kita terapkan. Maka disinilah terjadi aul. Suami jatah awal setengah. Kemudian menjadi 3 per 8. Ukhtun syakikah, jatah awalnya juga setengah. Lalu menjadi 3 per 8. Setengah dengan 3 per 8 gede mana? Setengah dengan 3 per 8 gede setengah. Awalnya setengah, kemudian jadi 3 per 8. Ibu, jatah awalnya sepertiga. Kemudian menjadi 2 per 8. 2 per 8. 2 per 8 itu sama dengan berapa, Pak? Seperempat. Sehingga menjadi lebih kecil. Baik. Saya ganti sepertinya. Ibu yang awalnya sepertiga menjadi 2 per 8 dan 2 per 8 itu sama dengan seperempat. Sehingga Anda bisa perhatikan, semua di sini mengecil. Yang awalnya setengah jadi 3 per 8, ya, mengecil. Nah, mengecil kenapa? Karena jatah warisannya kurang, sementara ahli warisnya lebih banyak, sehingga jatah masing-masing dibuat lebih kecil. Proses itulah yang disebut dengan aul. Proses ini yang disebut dengan aul. Baik, ini satu contoh soal tentang aul. Kita berlatih lagi. Baik, di sini sudah latihan soal aul berikutnya. Si B meninggal, ahli warisnya suami, dua saudari kandung, dua saudari seibu, dan ibu. Kita ulang ya. Si B meninggal, ahli warisnya suami, dua saudari kandung, dua saudari seibu, dan ibu. Sekarang coba kita hapus. Ini B. Baik, kita ulang ahli warisnya yang tadi disebutkan. Si B meninggal, ahli warisnya siapa itu? Suami ya. Kemudian dua saudari kandung, dua ukhtun syakikah. Lalu ada dua saudari seibu, dua ukhtun li'um, dan ibu. Gini ya. Baik. Berapa jatah masing-masing? Suami. Mayit tidak punya keturunan. Tidak ada anak. Maka dia dapat seperenam. Dia dapat setengah. Dua ukhtun syakikah. Dua ukhtun li'um. Ibu dulu. Ibu, mayit tidak punya anak. Tapi punya saudara lebih dari satu. Jika punya saudara lebih dari satu, maka ibu dapat seperenam. Dua ukhtun li'um, karena ini lebih dari satu, fahum syuraka ufis sulus, maka dia dapat sepertiga, dibagi bareng. Dua ukhtun syakik, dua ukhtun syakikah, karena lebih dari satu, maka dia dapat dua per tiga. Kalau sendirian setengah, kalau lebih dari satu, dua per tiga. Begitu ya. Dan angka-angka ini bisa Anda lihat di tabel, di bab ke-23. Baik, sekarang coba kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Setengah tambah 2 per 3, saya urutkan yang gede dulu. Harusnya 2 per 3 di depan ya, tapi tidak masalah. Kemudian 1 per 3, kemudian 1 per 6. Baik. Di sini genap atau tidak? Tidak, Anda bisa lihat. Angka ini saja ya, 2 per 3 ditambah 1 per 3. Ini kan sudah 1. Nah, terus masih ada jatah setengah, masih ada jatah 1 per 6. Berarti kurang dong. Ya, kurang. Makanya butuh perhitungan aul. Sekarang coba kita buat perhitungan aul. Ya. Kita buat perhitungan aul. Ini jadi berapa ini? Samakan penyebut. Samakan penyebut. 2, 3, 3, 6. 6. Enaknya di bawah memang. Jangan ditaruh atas. Kita coba samakan penyebut. Ini sama dengan 2, 3, 3, 6. Angka yang pas adalah 6. 6 bagi 2 kali 1. 3. 6 bagi 3 kali 2. 4. Betul, Bang? Ya. 6 bagi 3 kali 1. 2. 6 bagi 6 kali 1. 1. Total berapa ini? Total berapa? 7, 9, 10. Ya. 10 bagi 6. Udah? Seperti teori kita tadi, bahwa angka 10 ini yang sebagai pembilang Anda gunakan menggantikan 6. Gunakan menggantikan 6. Jadinya berapa dia? Jadinya adalah 3 plus 4 plus 2 plus 1 dibagi 10. Sudah? Lalu kita pisahkan. 3 per 10, 4 per 10, 2 per 10, 1 per 10. Kita pisahkan. 3 per 10 plus 4 per 10 plus 2 per 10 plus 1 per 10. Setengah itu menjadi 3 per 10. Ini kan tadi lurusnya angka 3 ya. Setengah menjadi 3 per 10. Sehingga yang suami jatah awalnya setengah, itu menjadi 3 per 10. Gede mana 3 per 10 dengan setengah? Gede setengah. Sehingga jatahnya mengecil. Ukhtun syakiko, 2 per 3. Yang di sini diwakili angka 4. 4 per 10. Jadinya 4 per 10. 4 per 10 itu berarti berapa? 2 per 5. Gitu ya. Maka ini menjadi 4 per 10 atau 2 per 5. Gede mana antara 2 per 3 dengan 2 per 5? Gede 2 per 3. Kemudian yang dapat sepertiga. Yang dapat sepertiga. Ukhtun li dapat sepertiga ya. Dia diwakili angka 2, 2 per 6 menjadi 2 per 10. Jadi 1 per 5. Ini menjadi 1 per 5. Lalu ibu 1 per 6 jadi 1 per 10. Baik. Metode inilah yang disebut dengan aul, di mana ada jatah yang kurang sehingga jatah masing-masing ahli waris dibuat menjadi lebih kecil. Dan caranya seperti tadi ya. Baik ada suami, nggak ada suami, jadikan seperti ini. Baik ada suami istri, nggak ada suami istri, caranya seperti ini. Sehingga suami istri jatahnya ikut terkurangi dengan keberadaan aul. Mafhum insya Allah. Baik, sekarang coba kita tulis sebagai contoh soal ya. Bisa ditulis sebagai contoh soal. Di sini selesai, saya tambahkan. Ditulis pakai notepad. Sudah? Kita tulis pakai notepad. Baik, si A meninggal, ahli warisnya, suami, 2 saudari kandung, 2 saudari seibu, dan nenek. Baik, berapa jatah masing-masing? Silakan ditampilkan. Ditampilkan sambil kita hapus papan tulisnya. Bisa? Diulang aja deh. Digedein fontnya. Terus tambahkan lagi di bawahnya kasus baru. Baik, kita kerjakan yang pertama. Si A meninggal, ahli warisnya suami, 2 saudari kandung, 2 saudari seibu, dan nenek. A, ahli warisnya suami. Selanjutnya, 2 saudari kandung, 2 ukhtun syaqiqah. Plus 2 saudari seibu. 2 ukhtun Ini dan nenek. Baik. Ada nggak di sini yang mahjub? Ada nggak di sini yang mahjub? Tidak ada. Semuanya adalah ahli waris. Nenek mahjub tidak? Tidak. Nenek karena tidak ada ibu, maka dia tidak mahjub. Sehingga semuanya adalah ahli waris. Cukup itu dihilangin saja. Karena sudah kita tulis. Nah, selanjutnya sekarang kita akan memberikan jatah warisan masing-masing. Suami karena tidak ada anak, dapat setengah. Dua ukhtun syakikoh, karena lebih dari satu, dapat 2/3. Dua ukhtun li'um, karena dia juga lebih dari satu, dia dapat 1/3. Dapat 1/3, dibagi bareng. Nenek menggantikan posisi ibu, dapat 1/6. Baik. Ini kasusnya mirip seperti tadi ya. Sehingga di sini setengah tambah 2/3 tambah 1/3 tambah 1/6. Kemudian di sini angka 6, 6 bagi 2 kali 1, 3. Plus 6 bagi 3 kali 2, 4. 6 bagi 3 kali 1, 2 plus 1. Baik, sama dengan 10/6. Angka ini, angka 10, kemudian Anda jadikan sebagai penyebut pengganti 10, 3 plus 4 plus 2 plus 1. Dipisahkan, sehingga jadi 3 per 10, 4 per 10, 2 per 10, dan 1 per 10. Dan itulah yang nanti akan menggantikan ini. Walhamdulillah. Sekarang kita tambahkan. Contoh soal yang lain. Contoh soal yang lain. Si B meninggal. Ahli warisnya. Istri. Anak perempuan. Satu anak perempuan ya. Kemudian, satu cucu laki-laki, satu cucu perempuan dari anak laki-laki. Satu cucu perempuan, perempuan kasih PR aja ya, PR, ya, biar lebih ringkas. Coba diganti semuanya. Ya. Satu anak perempuan, PR. Biar membiasakan ya. Satu anak perempuan, PR. Baik, laki LK. Baik. Kemudian ibu dan bapak. Nah, plus ibu dan bapak. Kemudian yang ditulis ya. Ibu, bapak. Nah, sudah. Baik. Sekarang, bagaimana perhitungannya? B meninggal. Ahli warisnya ada satu anak perempuan. Di sini ada ibn. Ada bin. Ibn punya anak, yaitu bin, anak perempuan. Kemudian istri. Istri. Kemudian, ibu bapak. Ayah, ibu. Baik. Nggak ada saudara ya? Tidak ada. Berapa jatah warisan masing-masing? Iben di sini sudah meninggal sebelum B. Sehingga ahli warisnya adalah putrinya. Putri Ibn. Kalau putri Bin tidak dapat warisan karena dia Dawil Arham. Sekarang coba kita hitung. Jatah warisannya di sini Baik, di situ ada bapak ya. Bapak kan nanti dapat asobah. Karena ada bapak ini nanti dapat asobah. Tapi coba kita lakukan perhitungan dulu. Istri dapat 1/8. Kemudian bin karena sendirian dapat 1/2. Bintul ibn yang membersamai bin itu dapat 1/6. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang disebut dengan takmilah sulusain, penggenap jadi 2/3. Sehingga 1/6 tambah 1/2 nanti jadi apa? 2/3. Ibu karena mayit punya keturunan dapat 1/6. Ayah karena mayit punya keturunan dapat 1/6. Dan nanti beliau akan jadi asobah jika masih ada sisa. Nanti akan jadi asobah jika masih ada sisa. Sekarang coba kita hitung. Kalau kita perhatikan dari total ini, maka kita hitung ya. 1/2 punyanya bin, 1/6 punyanya bintul ibn, tambah 1/6, tambah, saya pisahkan dengan istri, 1/8, tambah 1/6 bapak dan 1/6 ibu. Tambah 1/6, tambah 1/6. Kita akan total ya. 2, 6, 8, 6, 6. Angka berapa yang sama? 24. Ya. 24 bagi 2. Kali 1, berapa bang? 12. 24 bagi 3. Kali 1, berapa bang? 4. 24 bagi 8 kali 1, 3. Ini 4 plus 4. Gini ya. Berapa itu totalnya? Berapa totalnya? 12 tambah 12 tambah 3. 24 tambah 3. 27. 27 per 24. Sehingga jangankan mikir asoba, Pak. Betul nanti Bapak bisa dapat asoba. Tapi di sini nggak cukup warisannya. Angka 27 digunakan untuk menggantikan pembilang 24. Atau penyebut 24. Sehingga jadinya berapa? Jadinya adalah 12 per, langsung saya pisahkan ya. 12 per 27 plus 4 per 27 plus 3 per 27 plus 4 per 27 ada 2. Baik. Lalu jatah inilah yang kita berikan ke masing-masing, ya. 12 per 27 adalah mewakili 1/2, berarti jatah bin. Jatah bin. Ini berubah menjadi 12 per 27. 4 per 27 adalah jatah yang dapat 1/6. Bintul bin. 4 per 27. Ini berubah jadi 4 per 27. Ini juga sama, 4 per 27 sama. 4 per 27, jatah ayah juga sama, 4 per 27. Jatah istri 1/8, jadi 3 per 27. Sehingga jatah mereka mengalami pengurangan. Karena jumlah warisan lebih sedikit dibandingkan jatah ahli waris. Nah, yang saya lingkari inilah pengurangan yang terjadi. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Bapak Ibu bisa memahami ya. Silahkan kerjakan ini, nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Ditulis, Pak. Beberapa soal ya. Silakan Anda kerjakan. Satu. A meninggal, ahli warisnya ibu, ibu saudari, satu saudari kandung, koma, ibu, koma, satu saudari kandung, saudari, kasih I. Nah, satu saudari kandung, satu saudara seibu, seibu, dan satu saudari seibu. Selanjutnya. Cukup kayaknya. Ya, satu ini aja. Nanti tolong dikerjakan. Yang lain, soal yang ada di sini sudah masuk perhitungan rot. Baik. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tentang aul. Semoga Anda bisa memahami ya. Ada yang belum paham? Coba dilihat di komentar. Insyaallah paham ya. Paham, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke masalah rod. Masalah rod ini mungkin lebih rumit dibandingkan aul, karena itu saya taruh di bagian belakang. Rod secara bahasa artinya kembali. Dalam istilah ilmu waris, rod adalah kebalikan dari aul. Jika dalam aul terjadi kekurangan jatah warisan sehingga ada ahli waris yang tidak kebagian, dalam rod terjadi sebaliknya, ada kelebihan jatah warisan setelah dibagi ke seluruh ahli waris, sementara tidak ada asobah. Andaikan ada asobah, masalah selesai karena sisa diambil oleh asobah. Tapi di sini tidak ada asobah. Sehingga rod merupakan pengembalian sisa warisan kepada ashabul furud jika masih ada sisa. Kita ulang, rod adalah pengembalian warisan kepada ashabul furud jika masih ada sisa, sementara tidak ada asobah. Sehingga syarat terjadinya rod adalah terdapat sisa jatah warisan. Yang kedua, tidak dijumpai asobah. Yang ketiga, penerimanya adalah ashabul furud selain suami dan istri. Baik, jika tidak ada ashabul furud, sementara masih ada sisa setelah diserahkan ke suami dan istri, namun ada dzawil arham, maka sisanya diberikan ke dzawil arham. Dan ini sudah pernah kita bahas kemarin. Baik, sekarang kita baca contoh kasus ya. Rod untuk dzawil arham. Kemarin sudah kita bahas. Si A meninggal, ahli warisnya suami dan bibi dari ibu, saudarinya ibu. Bagaimana pembagian warisannya? Bibi dari ibu termasuk dzawil arham. Sehingga pada asalnya dia tidak mendapatkan warisan jika ada ashabul furud selain suami. Tapi di sini tidak ada ashabul furud selain suami, sehingga cara pembagian warisannya adalah berikan ke jatah suami. Karena namanya tidak punya anak, suami dapat setengah. Selanjutnya, sisanya diberikan ke dzawil arham, yaitu bibi dari ibu. Dan ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekaligus sebagai koreksi. Kita ulang, sekaligus sebagai koreksi. Kemarin kita sempat salah dalam menghitung. Coba kita tulis. kasus di situ, kita tulis pakai notepad dulu. Nah, si B meninggal. Ahli warisnya istri, kemudian anak perempuan, anak PR dari saudari kandung. Anak perempuan saudari kandung, koma, anak perempuan dari saudara seibu. Dan cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, baik. Kemarin kita menyebutkan ini dan saya salah menghitung ya. Sekarang kita koreksi. Si B meninggal. Ahli warisnya adalah istri. Kemudian siapa lagi? Anak perempuan dari saudari kandung. Di sini ada saudari kandung, ukhtun. Syakik punya anak perempuan, punya bin. Kemudian anak perempuan dari saudara seibu. Maya juga punya saudara seibu, lalu ini punya anak perempuan, bin. Berarti keponakan ya. Keponakan dari saudari kandung, keponakan dari saudara seibu. Dan cucu perempuan dari anak perempuan. Ini punya bin. Kemudian bin ini punya bin. Baik. Di sini saya tulis lengkap, tapi mereka ada yang sudah meninggal duluan. Ini sudah meninggal duluan, saudara seibu juga sudah meninggal duluan, bin juga sudah meninggal duluan. Sehingga sekarang daftar keluarga yang ada seperti ini. Siapakah ahli warisnya? Ahli warisnya hanya satu, yaitu istri. Selainnya dzawil arham. Ini dzawil arham, dzawil arham, dzawil arham. Nah, sekarang berapa jatah warisan masing-masing? Jika dzawil arham dibersamai oleh suami atau istri, mereka tetap dapat warisan. Dzawil arham yang dibersamai suami atau istri, mereka tetap dapat warisan. Dan dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq kemarin kita sebutkan bahwa ulama ijma dalam masalah ini menurut pernyataan beliau. Meskipun ada juga sebagian ulama yang berbeda dari itu. Seperti Imam As-Sa'di rahimahullah. Kalau terjadi seperti ini, maka warisan semuanya jatuh ke istri. Dan dzawil arham nggak dapat warisan. Sekarang kita coba hitung. Dzawil arham dapat warisan. Dengan menggunakan metode ahlut tanzil. Ahlut tanzil. Maka yang dilakukan adalah pendekatan dia dibawa sesuai dengan jalur yang membawanya. Dia disetarakan sesuai dengan jalur yang membawanya. Istri dikasih jatah dulu. Karena di sini tidak ada far'un warith, tidak ada keturunan yang dapat warisan, maka istri dikasih seperempat. Pak Mayit kan ada keturunan, betul. Tapi dia bukan keturunan yang dapat warisan. Statusnya dzawil arham. Maka istri dapat seperempat. Andai kan ada bin, istri dapat seperdelapan. Tapi tidak ada bin, istri dapat seperempat. Baik. Selanjutnya, sisanya, 3/4. Diserahkan ke siapa? Di sini ada bintul bin, ada bin. Ada bin dari saudari Sakikoh, dari saudara Saum. Maka dia disetarakan sebagaimana yang menghubungkannya. Yang menghubungkan bin adalah Yang menghubungkan ini bintul bin adalah bin. Yang menghubungkan saudari sakiko adalah bin. Yang menghubungkan bin ini adalah saudari sakiko. Kemudian ini saudara seum, saudara seibu. Sudah? Ya, kita kasih arah mana? Karena ini dianggap hidup, berarti saudara seibu dapat nggak? Nggak dapat. Ini mahjub. Nah, kemarin saya salah di sini ya. Saya kasih ini. Ini mahjub dengan keberadaan bin. Sehingga ini nanti nggak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Mahjub. Maka selanjutnya yang dapat warisan adalah ini. Bintul bin dan saudari syakiko. Ini karena sendirian dapat setengah. Saudari sakiko, karena dia dibersamai oleh bin, maka dia menjadi asobah, asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair, sehingga dia membawa setengahnya. Maka setengah di sini dan setengah di sini. Baik. Sudah? Loh, kurang dong. Nah, kurangnya itu kan sebenarnya sisanya. Jadi, 3/4 dibagi 2, yang satu di sini, yang satu di saudari syakiko. Karena nanti dia perhitungannya tidak sebagaimana menggunakan aul seperti tadi, mengingat ini bukan ahli waris, ya. Tapi sisanya diserahkan kepada saudari, diserahkan kepada dawil arham sesuai dengan porsinya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang aul ketika di sana ada ashabul furud. Kita akan belajar tentang aul ketika di sana ada ashabul furud. Selama masih ada ashabul furud, maka aul dikembalikan ke ashabul furud. Di buku saya sebutkan, bagi Anda yang punya bukunya silakan dibuka halaman 230. Kondisi aul ada dua. Pertama, tidak ada suami atau istri. Yang kedua, ada suami atau istri. Yang pertama, tidak ada suami istri. Pada kondisi pertama ini ada tiga kasus. Pertama, ahli warisnya hanya satu orang. Maka nanti dia mengambil semuanya. Contohnya, si A meninggal, ahli warisnya seorang anak perempuan dan bibi dari ibu. Bagaimana pembagian warisannya? Saat A meninggal, ahli warisnya hanyalah bin dan bibi dari ibu. Di sini ada ibu. Kemudian ibu punya saudara perempuan, ukhtun syaqiqah. Atau lebih tepatnya kita tulis am, atau lebih kita tulis khala. Kita tulis khala. Bibi dari ibu. Baik. Sesuai dengan hubungannya ke mayit. Ya? Ibu sudah meninggal. Ibu sudah meninggal, bibi masih ada bin. Baik, bibi dapat enggak? Bibi dapat atau tidak? Tidak. Kenapa nggak dapat? Bibi di sini adalah dawil arham. Dan dawil arham tidak dapat selama masih ada ashabul furud. Ini beliau ashabul furud. Dapat berapa beliau? Beliau dapat setengah. Karena sendirian. Masih sisa setengah. Sisa setengah dikasihkan lagi ke sini. Sehingga bin dapat total warisan. Baik. Itulah pembahasan rod jika ahli warisnya cuma satu. Nah. Sehingga pembahasan rod tadi kita bagi jadi dua ya. Pertama, tidak ada suami atau istri. Yang kedua, ada suami atau istri. Kita urutkan dulu yang pertama ini. Pertama, tidak ada suami istri dan ahli warisnya cuma satu. Yang lainnya dzawil arham. Maka ahli waris yang satu ini nanti mengambil semua jatah warisan. Baik, sekarang kasus yang kedua. Ahli warisnya ada beberapa orang, tapi satu jalur. Ahli warisnya ada beberapa orang, namun satu kelompok. Beberapa orang ini mendapatkan warisan sesuai jatahnya, sisanya diserahkan ke mereka dibagi rata. Misalnya ada 5 anak perempuan semua, salah satunya Rusti, dia tidak menikah sehingga meninggal dunia. Dia memiliki 10 keponakan dari saudari-saudarinya. Siapa saja ahli waris Rusti? Ya. Ahli waris Rusti adalah 4 saudarinya. Semuanya satu kelompok, yaitu saudara perempuan mayit. Sementara keponakannya termasuk dzawil arham yang tidak dapat warisan. Baik. Jadi untuk kasus yang kedua, kita tulis di sini. Kasus yang kedua ya. Ahli waris ada banyak, lebih dari satu. Tapi satu kelompok. Satu kelompok. Baik. Dengan catatan tidak ada suami atau istri. Tadi contoh kasusnya adalah Rusti. Rusti punya 4 saudari kandung. Punya 4 ukhtun syakika. Dan 4 ukhtun syakika ini mereka punya 10 anak. Ada 10 anak. Baik. Bagaimana perhitungan warisannya? 10 anak ini nggak dapat. Kenapa? Ini dzawil arham. Sehingga dia nggak dapat. Yang dapat siapa? 4 saudari kandung. 4 ukhtun syakika. Berapa jatah ukhtun syakika? Jatah ukhtun syakika 2 per 3. Karena dia lebih dari 1. Ini ada di tabel ya. Terus sisa 1/3. Kan begitu ya. Nah, sekarang sisanya kemana? Dikembalikan ke sini. Tapi karena jumlah orangnya ada 4, berarti kalau dikembalikan jadi 1 ya. Sisa 1/3 dikembalikan jadi 1. Maka jumlah warisan dibagi 4. Lalu diserahkan ke masing-masing saudari perempuan. Walhamdulillah. Sudah? Baik. Coba sekarang dikerjakan ya. Ditulis. B meninggal. Ahli warisnya adalah 5 anak perempuan dan cucu dari kelima anaknya. Baik. B meninggal, ahli warisnya 5 anak perempuan dan cucu dari kelima anaknya. Berapa jatah warisannya? Kita tulis di sini. B punya 5 anak perempuan. 5 bin. Kemudian 5 bin ini punya anak lagi. Cucu, berapa jumlahnya? Anggaplah misalnya 12 cucu. Baik. Cuman kita nggak tahu apa laki atau perempuan, nggak tahu. Penting apa untuk diketahui? Nggak penting. Kenapa? Karena mereka ini dawil arham, sehingga mereka nggak dapat warisan. Ini semua adalah dawil arham. Sudah? Sekarang yang tersisa adalah 5 bin sebagai ahli waris. Dan bin, anak perempuan, jika sendirian setengah, jika lebih dari satu, dapat 2 per 3. Nah, dapat 2 per 3, sisa sepertiga. Sisa sepertiga ini kemana? Ke 2 per 3. Sehingga total warisan dibagi 5. Diserahkan ke masing-masing bin. Baik, insya Allah cukup jelas. Baik, kita hapus dulu. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang rad untuk ahli waris terdiri dari beberapa orang yang tidak satu kelompok. Maka masing-masing mendapatkan warisan sesuai jatahnya, sisanya dibagi ke semua ashabul furud sesuai porsi. Bagaimana cara ngitung sesuai porsi? Coba kita lihat contoh soal ya. C memiliki dua anak, satu laki, satu perempuan. Anak laki telah meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan. Saat C meninggal, ibunya masih ada. Bagaimana pembagian warisan? Kita coba bagi ya. Ahli warisnya di situ ada satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ibu. Cukup, insya Allah. Kita ulang, ahli warisnya ada satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ibu. Coba kita tulis. C memiliki dua anak, Iben, Bin. Iben memiliki seorang anak perempuan. Ini punya Bin. Dan Iben sudah meninggal sebelum C meninggal. Nah, saat C meninggal, ibunya masih ada. Beliau punya ibu. Baik. Bagaimana warisan C? Nah, di sini semuanya ahli waris. Tidak ada dawil arham. Ketika C meninggal, berapa warisan masing-masing? Ibu, karena ada anak keturunan, beliau dapat 1/6. Bin, karena sendirian, dapat 1/2. Bintul Bin, karena beliau dibersamai dengan Bin, dapat 1/6. 1/6 itu takmilah sulusain, sebagai pengenap dari setengah. Sehingga 1/6 tambah setengah jadi 2 per 3. Sebagai pengenap jadi 2 per 3 dengan bin. Baik, sekarang kita total ya. Setengah punya bin, tambah 1/6 punya bintul ibn, tambah 1/6 punya ibu. Udah? kita samakan penyebut. 6. 6 bagi 2 kali 1, 3. Plus 6 bagi 6 kali 1, 1 plus 1. Berapa ini? 5 per 6. Ada sisa, sisa 1/6. Begini. Sisa 1/6. Nah, di sini kan ahli warisnya itu tidak seragam. Ahli warisnya tidak seragam. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/6. Ada yang dari jalur anak, ada yang dari jalur ibu. Nah, sekarang kalau tidak seragam, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah angka 5 ini gunakan sebagai pengganti angka 6. Angka 5 dijadikan sebagai penyebut. Sehingga ini kalau kita pindah, jadinya 3 plus 1 plus 1 per 5. Maka jatah masing-masing jadi 3 per 5, 1/5, 1/5. Sehingga terjadilah perubahan. Ibu yang dari 1/6 jadi dapat 1/5. Bin yang awalnya setengah, sekarang jadi dapat 3/5. Bintul Ibn yang awalnya 1/6 jadi dapat 1/5. Baik, lebih gede atau lebih kecil? Lebih gede. Membesar kan? Jatahnya sehingga menjadi membesar. Alhamdulillah. Baik. Contoh kasus yang lain, Pak. Contoh kasus yang lain, ya. Kita kasih contoh kasus yang lain. Di sini ada nggak? Nah, tidak ada. Selesai. Cuma satu, ya. Saya tambahkan yang ada di buku Mabahith fi Ilmil Mawarid. Ini cukup banyak contohnya. Bisa ditulis. Baik. X meninggal, ahli warisnya nenek 2 nenek ya, kemudian bukan 2. Nenek terus satu saudari seibu. Satu saudara seibu. Coba sekarang kita hitung. X meninggal dengan ahli waris seperti itu. X ada nenek. Terus satu saudari seibu. Akhun li'um plus ukhtun li'um. Begini ya. Ada yang lain? Enggak ada. Sudah? Akhun li'um dan ukhtun li'um. Karena mereka rombongan lebih dari satu, dapat 1/3. Nenek, karena di sini mayit punya saudara yang lebih dari satu, maka nenek dapat 1/6. Sebagaimana posisi ibu. Nah, selanjutnya, kalau kita jumlahkan, berarti 1/6, nanti 1/3 ini dibagi rata ya. 1/6 plus 1/3. Berapa ini, Bang? 6. 6 bagi 6 kali 1? 1. 2. Berapa ini? 3/6. Sisa? Sisa berapa? Sisa 3/6. Sisa setengah. Sehingga yang kepake baru setengah, sisa setengah. Nah, sekarang angka 3 gantikan di sini ya. Sehingga jadinya 1 plus 2 per 3. Sehingga jadi 1 per 3 plus 3, 2 per 3. Sudah? Maka jatah masing-masing berubah. yang awalnya 1/6 jadi 1/3. Ini jadi 1/3. Yang awalnya 1/3 jadi 2/3. Dan ini dibagi rata, ah li um, uhtun li um, masing-masing dapat setengahnya dari 2/3. Sehingga naik lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Walhamdulillah. Baik. Dan seterusnya, seperti ini. Tapi nanti kita masih menyisakan satu perhitungan lagi, yaitu perhitungan rod. Perhitungan rod, jika ada suami atau istri. Kenapa ini disendirikan? Ini disendirikan karena suami atau istri nggak dapat rod. Sehingga jatah suami tidak lebih dari setengah. Ya, jatah suami antara setengah atau seperempat. Dan nggak bisa tambah. Nggak dapat rod. Beda dengan ini ya. Ini bisa bertambah. Kalau suami nggak bisa tambah. Istri juga seperti itu. Tidak bisa tambah. Kalau nggak seperempat, seperdelapan. Maksimal di sini. Tidak bisa tambah. Mereka tidak dapat rod. Sehingga ketika rod melibatkan suami dan istri, disendirikan perhitungannya oleh para penulis ilmu waris karena suami atau istri tidak mendapatkan rod. Walhamdulillah. Baik, insya Allah akan kita selesaikan di pertemuan besok ya untuk perhitungan ini. Plus, nanti kita akan membahas tentang beberapa kasus yang saya sebutkan di buku. Ada Umariyah atau Ghorawiyah. Kemudian ada Akdariyah. Dan beberapa kasus yang lain, insya Allah akan kita bahas besok setelah kita menyelesaikan perhitungan rod jika ada suami dan istri. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Kita angkat menelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Mau tanya pembagian waris seperti yang ini, seorang suami meninggalkan istri sah satu, dan satu istri mungkin tiri, Ustaz, ya. Tapi anak cuma apa, fokus di sini dulu, Ustaz. Suami meninggalkan istri dengan 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Satu anak laki-lakinya wafat sebelum bapaknya wafat. Taruhlah anak laki-lakinya wafat tahun 2006, bapaknya meninggal tahun 2007. Di anak laki-laki yang wafat tersebut meninggalkan anak laki-laki satu dan anak perempuan satu. Bagaimana jatah warisnya, Ustaz? Dan ada satu lagi kasusnya bahwa saat hidup si bapak tersebut yang wafat tahun 2007 tersebut itu pernah berbicara kepada istri dan saudara-saudaranya ingin memberikan sudah memberikan tanah untuk anak laki-laki yang wafat tersebut yang tahun 2006 itu, yang wafat tahun 2006. Tapi sampai si anak laki-laki itu wafat tahun 2006, tanah tersebut belum dipindah milikan dari bapak tersebut ke anak tersebut, Ustaz. Nah, bagaimana posisi tanah tersebut? Apakah masih bisa dijadikan sebagai hibah ke anak tersebut langsung ke cucunya? Atau karena memang belum dipindah tangankan, tetap jadi kita hak waris bagi semuanya, Ustaz, bagi ahli warisnya. Nah. Hanya itu aja, Ustaz. Nah. Ya, jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, bahwa mayit punya dua istri sah dan istri sirri. Istri siri di sini maksudnya adalah tidak dilaporkan ke KUA untuk pernikahannya. Namun dalam syariat kita, bahwa semua istri selama dia dinikahi dengan pernikahan yang sah, maka sah sebagai istri dan berhak untuk mendapatkan warisan. Baik dilaporkan ke KUA maupun tidak dilaporkan ke KUA. Sehingga baik istri yang sah maupun istri yang siri, selama keduanya masih hidup ketika sang suami, saya sebut dengan inisial A, ketika sang A ini meninggal, baik istri sah maupun istri siri masih hidup, keduanya berhak dapat warisan. Baik, selanjutnya kita fokus pada pertanyaan yang disampaikan, yaitu ada posisi salah satu anak laki-laki yang meninggal sebelum si A meninggal. Karena anak laki-laki ini sudah meninggal sebelum si A meninggal, maka saat si A meninggal, apakah anak laki-laki ini dapat warisan? Siapanya nggak dapat. Orang yang mati nggak dapat warisan. Bagaimana kalau orang tuanya sudah pernah menghibahkan tanah? Kalau sudah pernah menghibahkan tanah, berarti itu milik dia sah. Namun hibah berlaku sah jika sudah diserah terimakan. Jika belum diserah terimakan, maka hibah tidak berlaku. Menurut pendapat yang lebih kuat. Terus, gimana kalau hibah itu belum diserah terimakan? Ya, berarti hukum asalnya dia masih menjadi harta waris. Lalu, bagaimana dengan nasib cucunya? Ya, anak laki-laki yang meninggal tadi, anaknya A yang laki-laki meninggal, punya cucu. Nah, cucu bukan ahli waris dalam hal ini. Karena itu, sang cucu nanti bisa dikasih berupa wasiat. Sehingga sebelum A meninggal, dia bisa berwasiat. Saya wasiatkan tanah ini untuk cucu saya. Dari si X yang meninggal sebelum saya. Maka nanti begitu diwasiatkan, kok A meninggal, maka tanah tadi menjadi milik cucunya. Sebagaimana yang diwasiatkan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kalau si A belum pernah berwasiat? Nah ini yang jadi problem, jadi masalah. Dia idealnya berwasiat, tapi ternyata sampai mati tidak berwasiat. Dan ada beberapa kasus yang ditanyakan ke saya, orangnya tidak punya anak, tapi punya anak angkat. Terus tanya anak angkatnya, pernah dikasih wasiat enggak? Ya, bapak waktu sakit itu sakit parah dalam waktu yang cukup lama. Andaikan sehat, mungkin beliau akan berwasiat. Karena senang dengan anak angkatnya. Tapi ternyata sampai beliau meninggal belum berwasiat. Nah, ini jadi problem. Sehingga ada orang yang ingin memberikan sesuatu kepada yang bukan ahli waris, tapi tidak segera dia lakukan dengan cara berwasiat. Sampai akhirnya mengalami sakit yang parah, di ruangan ICU, mungkin dalam waktu yang lama, hingga akhirnya meninggal dunia. Nggak sempat wasiat. Ya, pada asalnya karena nggak sempat wasiat, ya berarti tidak ada wasiat. Makanya, jika ada orang yang ingin mewasiatkan sesuatu untuk diberikan kepada selain ahli waris, segera dilakukan. Dalam kondisi masih sehat. Dan bukan syarat wasiat harus dalam kondisi sakit. Wasiat boleh dilakukan dalam kondisi masih sehat. Baik. Nah, terus gimana kalau si A ini belum pernah berwasiat? Nah, kalau si A belum pernah berwasiat, nanti akan ada pembahasan khusus di bab di buku saya, di bab tentang wasiat wajib. Dan itu saya taruh di bab paling terakhir dari buku. Insya Allah akan kita bahas ya, setelah kita menyelesaikan teknis perhitungan warisan. Semoga Anda bisa bersabar untuk menantikan pembahasan bab yang terakhir, bab tentang wasiat wajib. Yaitu mengurai nasib cucu dari anak yang sudah meninggal ketika kakeknya meninggal dunia. Apakah dia dapat sebagian hak atau tidak. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba baca satu pertanyaan melalui ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya tentang zakat dari harta warisan. Nah. Kami 6 bersaudara mendapatkan harta warisan berupa rumah. Kami sepakat rumah tersebut dijual. agar menjadi liquid dan mudah membaginya. Sudah setahun lebih rumah ini kami tawarkan. Pertanyaan, apakah kami berenam wajib mengeluarkan zakat mal atas rumah tersebut? Baik. Jika ada objek warisan yang tidak liquid, seperti properti rumah atau tanah atau yang lainnya, lalu rumah itu dijual. Nah, selama rentang penjualan tadi, apakah rumah itu wajib dizakati? Termasuk orang yang menawarkan mobil. Selama setahun, ya cuma dipajang aja, diiklankan di OLX, atau di mana? Kalau mobil biasanya di mana? Ya, yes, pokoknya di online ya. Dia iklankan mobil, kendaraan, atau properti di online. Dalam waktu yang cukup lama. Ini wajib dizakati ataukah tidak? Jawabannya dirinci menjadi dua. Pertama, jika yang melakukan itu adalah pedagang, sehingga dia beli tanah atau beli properti yang lain untuk nantinya diperdagangkan, maka selama masa pemasaran wajib dizakati. Karena ini termasuk barang dagangan. Ini yang pertama. Sehingga objek disebut sebagai barang dagangan jika yang menawarkannya adalah pedagang yang dia memang usahanya adalah pula kemudian jual, maka di situ wajib bayar zakat. Yang kedua, jika yang menawarkan bukan pedagang, seperti ada orang yang jual mobilnya karena bosan, lalu mau ganti. Maka dia jual itu bukan karena memperdagangkan mobil, tapi dia jual karena bosan mau ganti. Dalam rentang waktu yang lama nggak laku-laku, bahkan lebih dari setahun nggak laku. Apakah mobil ini wajib dizakati? Jawabannya tidak. Kenapa? Anda menjual bukan untuk memperdagangkan mobil itu, tapi Anda menjual tujuannya adalah karena Anda bosan atau karena ingin ganti. Rumah juga demikian. Kenapa kamu jual rumah? Saya mau pindah. Saya nggak kerasan di sini. Akhirnya dia jual rumah itu untuk pindah. Maka selama masa penawaran rumah itu, dia tidak wajib untuk bayar zakat. Karena dia jual rumah ini tujuannya bukan dalam rangka untuk perdagangan. Tapi tujuannya adalah dalam rangka ya untuk dapat duit lalu pindah ke tempat yang lain. Ini sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Karena itulah yang kami pahami dari kasus yang Anda sampaikan. Bapak punya objek warisan yang itu milik berenam. Tujuan menjualnya adalah bukan karena untuk perdagangan, tapi agar liquid sehingga mudah untuk dibagi kepada seluruh ahli waris. Karena itu objek ini tidak wajib dizakati, meskipun sudah ditawarkan lebih dari setahun. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.